Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita murojaah dulu ya. Apa hukum menghadiri suatu majelis atau suatu pembicaraan yang dilakukan di situ istihza, memperolok-olok, mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa hukumnya? Boleh apa tidak? Ia akan menjawab, Ismail. Ismailnya Ami Abbas. Nah, apa hukumnya? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya. Sebelah sini, perwakilan sebelah sini, Haris, tukang cukur. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya. Tak cari lagi. Abdullah, boleh enggak? Enggak boleh. Jafar, boleh enggak? Fihi tafsil, kata beliau. Had at-tafsil. Jika dia tidak mampu merubah kemungkaran yang ada di majelis itu, hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Lah yang boleh yang bagaimana? Taib, jika dia mampu merubah kemungkaran, bisa mengalihkan pembicaraan tadi kepada yang baik, maka di situ boleh. Nah, jika dia menggunakan ketakwaan sehingga dia ketika dia tidak menggunakan ketakwaan sehingga dia berserikat nimbrung berlarut bersama pembicaraan mereka yang isinya istihza, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Namun idza ista'mala taqwa fa in ista'mala taqwallah. Namun jika dia ketika menghadiri majelis mereka yang seperti itu menggunakan ketakwaan kepada Allah dengan dia memerintahkan kepada ahli majelis tadi kepada kebaikan, dia bisa menghentikan, minimalnya bisa meringankan, bisa meminimalisir takhfif, maka yang seperti itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Karena di situ yatarattab ala dzalik zawal asyarr au takhfifah. Karena dari majelisnya dia di situ, bermajelisnya dia di majelis tersebut menghasilkan menghilangkan syar kejelekan yang ada dalam majelis tersebut atau meringankannya. Fahada laisa alihi haraj wala isma. Maka keadaan yang kedua seperti ini tidak ada padanya haraj, tidak dilarang, tidak dosa. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang setelahnya. Ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-69. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Dan tidaklah dibebani atas orang-orang yang bertakwa dari hisab penghitungan amalan-amalan mereka sedikit pun, tidak terbebani untuk menghisab amalan-amalan mereka. Mereka mau berbuat dosa, mau berbuat kebaikan, itu bukan tanggung jawab orang-orang beriman untuk menghitung amalan-amalan mereka, mencatati amalan-amalan mereka, memantau amalan-amalan mereka, tidak dibebani untuk seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sudah menugaskan kepada para malaikatnya. Malaikat yang Allah tugasi untuk menjaga amalan-amalan manusia, mencatatnya. Walakin dzikra, akan tetapi yang diwajibkan atas mereka orang-orang beriman, orang-orang bertakwa adalah zikra, sebatas memperingatkan, mengingatkan. Karena terkadang seseorang walaupun sudah tahu ilmunya, terkadang ghaflah, lalai. Maka keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang dai, pujian Allah kepadanya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, tidak ada orang lebih bagus ucapannya daripada orang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ai min ta'limil jahilin wa tanbihil ghafilin, berupa mengajarkan kepada orang-orang yang belum tahu ilmunya, maupun di dalam mengingatkan orang-orang yang lalai. Nah, ucapan orang yang sedang mengajarkan ilmu, demikian pula ucapan orang yang sedang mengingatkan dari saudaranya yang lalai, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada ucapan lebih baik daripada ucapan mereka-mereka ini. Nah, sehingga kita walaupun tidak dibebani untuk mengawasi amalan-amalan manusia, menghitung mereka, amal-amal mereka, namun kita dibebani untuk zikra, memberikan peringatan, sebatas itu. Soal yang diperingatkan mau atau tidak, menerima atau menolak, itu bukan tugas bagi orang yang bertakwa. Itu kembali kepada hidayah at-taufiq di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu Allah katakan pada akhir ayatnya, la'allahum yattaqun, semoga mereka, orang-orang yang lalai tadi, atau orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, mereka bertakwa kembali ke jalan kebenaran sebagaimana yang ditempuh oleh pihak yang orang-orang bertakwa tadi yang memperingatkan mereka. Itu tugas kita barakallahu fikum, sebatas mada dzikra, memperingatkan. Dan tidak dibebani kita untuk menghitung amalannya, mengawasinya, memantaunya, mencatat-catatnya. Justru khawatir terjatuh kepada tatabbu' auratil muslim. Ma'ruf ladaina ancaman di Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tatabbu' auratil muslim, Allah pun akan telusuri pula aurat dia. Akan Allah bongkar pula. Kita lihat bagaimana Syekh At-Turman Asadi rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini. Qala rahimahullah, ayy maksudnya walakin liyudzakkirahum wa ya'idhahum la'allahum yattaqunallaha ta'ala. Akan tetapi kewajiban atas orang bertakwa adalah liyudzakkirahum, untuk memperingatkan mereka. Merekanya kembali kepada orang-orang yang yakhutuna fi ayatillah, orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang di sebuah majelis, apalagi majelisnya orang awam yang enggak paham ilmu, nah, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala ngawur. Nah, pernah saya kejadian di suatu masjid. Nah, saya mengisi taklim di situ. Nah, qadarullah ganti pengurus, terus mereka mengadakan majelis. Nah, saya ditanya, "Mana ustaz yang biasa ngisi di sini?" Ngacung saya. "Saya, Pak. Di mana Allah?" "Di atas arasy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Salah. Diam saya. Nah, nyodorkan pertanyaan lagi kepada madunya. "Di mana Allah?" Dia menjawab, "Di mana-mana." Salah. Salah kabeh. Nah, Allah itu wallahu a'lam katanya. Jadi jawab itu ya wallahu a'lam. Jadi kalau ditanya Allah di mana, kita jawab wallahu a'lam. Mau saya bantah lagi loh Pak, Allah memberitakan kok tentang keadaan dirinya di atas apa, di atas arus, bukankah ayat menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Tapi menghadapi orang model kayak gitu, nah, hanya debat kusir yang terjadi, tak tinggal. Nah, jadi dijawab Allah di atas arsy salah, dijawab oleh mereka orang awam yang biasa mereka yakin Allah di mana-mana, salah pula. Ujung-ujungnya wallahu a'lam katanya. Nah, kalau kita enggak percaya dengan pemberitaan dari Allah, lantas mau percaya kepada siapa? Perbuatan kufur itu ya, Ikhwan. Nah, Allahul musta'an. intinya ketika kita mendapati majelis-majelis yang model-model seperti itu, nah, lebih baik kita tinggalkan. Menyelamatkan akidah kita lebih aham, lebih penting. Nah, kalau sudah enggak mau percaya dengan pemberitaan dari Al-Qur'an, pemberitaan dari hadis Rasul, lantas kebaikan dari mana lagi yang akan kita cari? Nah, yang akan kita dapatkan. Wa fi hadza dalilun ala annahu yanbaghi an yasta'milal mudhakkiru minal kalami ma yakunu aqraba ila husuli maqsudit taqwa. Perhatikan ini, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat ini. Dan di dalam ayat ini terdapat dalil. Terdapat dalil bahwasanya seyogyanya bagi al-mudzakir, orang yang memperingatkan, untuk menggunakan an yasta'mila, untuk menggunakan minal kalam, dari ucapan, yang ucapan tersebut akrab ila husulil maksud, ila husuli maksudi taqwa, pembicaraan yang paling dekat, pembicaraan yang paling mudah difaham untuk tercapainya maksud ketakwaan. Dengan kata lain, orang yang memperingatkan tadi hendaknya peringatkan mereka dengan kata-kata yang paling mudah untuk mereka faham sehingga bisa tercapai kepada ketakwaan. Maka Datu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kallimun nasa bima ya'rifun. Kallimun nasa bima ya'rifun. Kalian ajaklah berbicara manusia dengan bahasa yang mereka ketahui, yang mereka fahami. Sehingga tujuan kita untuk menyampaikan ilmu, tujuan kita untuk menyampaikan zikra bisa tercapai. Bisa tercapai sehingga melahirkan dan membuahkan ketakwaan. Nam. Min fasahatil insan ayatakallama bihasabil mad'u. Min fasahatil insan an yatakallama bihasabil mad'u. Termasuk kefasihan seseorang di dalam penyampaian adalah dia menyesuaikan pembicaraannya dengan keadaan mad'unya dan keadaan mad'unya. Walaupun mungkin dia pandai bahasa tinggi, bahasa intelek, yang dihadapin mbah-mbah wong desa pula, ya sampaikanlah dengan bahasa yang sederhana. Kita para mbah-mbah berikan apresiasi, misalkan apresiasi panganan apa iku le, ora mudeng apresiasi. Atau bahasa-bahasa yang lainnya, walaupun mungkin dia fasih bahasa Arab. Sampaikan pakai bahasa yang sederhana. Intinya sampaikan dengan keadaan mad'unya. Kira-kira mad'u itu mampu memahami bahasa yang tingkat apa. Sampaikan sesuai dengan keadaan kemampuan mereka. Walaupun dia pandai mungkin bahasa-bahasa intelek, bahasa Arab yang tinggi. Demikian pula ketika bicara di hadapan thalabah, menyesuaikan bahasanya, menyesuaikan pembahasannya. Hadza wa ikhwan, perkara yang penting bagi kita sebagai thalabatul ilm, calon duat ila Allah. Tak ulang lagi, wa fi hadza dalilun ala annahu yanbaghi an yasta'mila al-mudzakkiru min al-kalami ma yakunu aqraba ila husuli maqsudit taqwa. Dan di dalam ayat ini, firman Allah Ta'ala ini terdapat dalil bahwasanya seyogyanya bagi orang yang memberikan peringatan atau memberikan nasihat, memberikan pengarahan, memberikan pengajaran menggunakan ucapan yang lebih mendekati untuk tercapainya ketakwaan, maksud ketakwaan. Thayyib, yang kedua, wa fiha wa fihi dalilun. Di dalam firman Allah Ta'ala ini pula terdapat dalil. Ala annahu idza kana tadhkiru wal wa'dhu mimma yazidul mau'udha syarran ila syarrih kana tarkuhu huwal wajibu. Li'annahu idza naqatal maqsuda kana tarkuhu maqsudan. 6. Di dalamnya pula terdapat dalil bahwasanya apabila at-tadzkir, peringatan, wal wa'dhu dan nasihat, wejangan, pengarahan, mimma yasidul ma'udha syarran, justru semakin menambah kejelekan bagi pihak yang dinasehati, yang diperingatkan, diperingatkan malah semakin menjadi-jadi, semakin melecehkan, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang terjadi ketika seseorang memberikan tadzkir wal wa'ad, kana tarkuhu huwal wajib, maka yang wajib justru tinggalkan, jangan dilanjut, tinggalkan. Orang ini la yuridil khair, bukan orang menghendaki kebaikan, justru yang wajib justru tinggalkan. Kenapa demikian? Li'annahu idza naqatal maqsuda, karena sesungguhnya apabila dia telah menolak maksud tujuan berupa ketakwaan tadi, kana tarkuhu maqsuda, maka jadilah meninggalkan dia justru itu yang kita maksud, itu yang kita tuju. Nah, kalau sudah enggak mau menerima nasihat, menerima tadzkir, justru yang terjadi malah semakin jelek, semakin menjadi-jadi, berarti kan tujuan untuk isalu takwa ini sudah gagal, sudah tertolak. Nah, ketika tertolak, dia tolak, berarti tujuan yang kita tuju adalah baiknya ditinggalkan. Meninggalkan orang yang seperti keadaannya, itulah menjadi tujuan kita. Ya, menjadi sesuatu yang dituju. Memang agak bulat bahasanya. Direnungkan baik-baik gitu. Karena tarkuhu maksuda adalah meninggalkan orang tadi, itu sekarang yang jadi tujuan. Nah, tujuan yang tepat ketika menghadapi orang yang tadi justru malah ditinggalkan, kayak gitu loh. Contoh kayak tadi, nanya Allah di mana, saya jawab di atas arus, saya sebutkan dalilnya, salah, tolak. Nah, nyodorkan lagi, salah semua, semua disalahkan. Ujung-ujungnya, wallahu a'lam katanya. Ini kan tujuan kita untuk isal, menyampaikan nasihat yang akan membuahkan ketakwaan, ini kan sudah dia tolak berarti. Tujuan kita untuk menyampaikan peringatan, nasihat, sudah dia tolak. Lah ketika dia tolak, berarti sekarang tujuan kita beralih, apa itu bentuknya? Tinggalin. Nah, tinggalkan. Orang ini enggak ngendaki kebaikan. Kana tarkuhu maksuda. Nah, maka meninggalkan dia, itulah yang dituju. Nah, jadi jangan terus berlarut di situ, bahaya nanti dia menebarkan syubhat-syubhat. Tinggalkan. Ini berkaitan dengan apa? Istihza terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita berlarut di dalamnya. Kalau kita bisa merubah, enggak mengapa. Kalau kita enggak bisa merubahnya, tinggalkan. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwan di dalam ayat ini disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, akan tetapi waktu sudah tidak mencukupi untuk saya bacakan. Wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.